الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Ini solusi yang pertama. Tentunya yang perlu kita ingat, yang mengetahui bagaimana penggunaan nafs dari nusus syar'iyyah, kitab Allah, sunnah, tentunya bukan semua orang menempatkan ayat dan menempatkan hari sangat membutuhkan dirinya. Maka berikutnya solusi atau nasihat beliau ketika fitnah akan atau sudah bercabut, yaitu su'alu ahli al-ilmi min ahli sunnah. Itu kita bertanya kepada ahli al-ilm, kepada orang-orang yang benar-benar tokoh ilmu mereka dari kalangan para ulama ahli sunnah. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bertanyalah kalian kepada ahli zikr, para ulama, إن كنتم لا تعلمون, sesungguhnya kalian tidak mengetahuinya. Yang harus kita ketahui, jangan sekali-kali menimpa kita apa yang menimpa orang-orang ahli tahwa dalam melecehkan para ulama ahli sunnah. Ada sebuah fenomena yang ada kalanya terjatuhkan seseorang dengan tanpa sadar dari sikap-sikap yang salah. Terjadi bahkan kita katakan sadar atau tidak sadar pelecehan kepada para ulama. Tentunya setelah kita mengetahui bagaimana para ulama ahlu sunnah, bagaimana keadaan mereka, maka kita punya adab, punya adab dalam berinteraksi dengan para ulama. Dan mereka semuanya memiliki hak yang harus kita tunaikan. Ada musibah ketika atau fenomena yang menyelidikkan ketika menganggap setelah adanya upaya untuk mengembalikan kepada para ulama, bahkan ulama itu merupakan ulama yang disepakati bagaimana kemapanan keilmuannya, bahkan tidak hanya di satu negeri, bahkan hampir semua kaum muslimin mengenalinya, hampir sekali. Sebagaimana Syekh Shalih Ibn Fawzan Al-Fawzan bertanya, siapa yang ragukan kredibilitas beliau? Seorang ulama, seorang yang sangat mengetahui. Tapi ada jalan yang kita telah bersuudzon kepada para ulama dengan menyatakan bahwasanya syekh tidaklah mengetahui urusan kita, atau syekh tidak memahami keadaan yang sebenarnya yang ada pada kita, atau dengan perkataan orang yang ada jalannya, subhanallah, bahwa ketika seorang imam sebagaimana beliau ketika telah menyatakan atau memberikan nasihat, dianggap nasihat adalah sesuatu yang gugur. Allah musta'an. Ya Allah, bukan karena Nabi telah berwasiat kepada kita untuk mengenal, memegangi dan merapatkan diri kepada para ulama dan akabir, kepada para ulama yang benar-benar kibar. Dan siapa yang melakukan? Sekali lagi, pilihan beliau al-iman, bahkan kata Syekh Rabi' mengingatkan bagaimana kapasitas Syekh Fauzan yang mana berkatakan bahwa beliau adalah iman di hadal asr. Yang kemudian muncul perkataan-perkataan yang menentang pasada yang telah menodai kehormatan beliau. Makanya Alhamdulillah beliau menyatakan, beliau memberikan nasihat. Syekh Muqbil menyatakan, walakin akan tetapi ba'adu talabatil ilmi radiyya bima indahu minal ilm. Tetapi yang sangat sebagian para talabatil ilm, mereka mencukupkan dengan apa yang mereka ketahui. Ada kali yang mereka merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka. Ya kuasa merasa cukup dari semua sisi merupakan hal yang sangat tidak diperkenankan bagi para ulama lain. Baik mencukupkan ulama atau mencukupkan dirinya dari para ulama. Bukankah dari perjalanan Ahlul Hadis, perjalanan para ulama Ahlul Hadis, mereka tidak hanya bersyukur kepada Allah, bahkan yang mereka lakukan adalah al-ikhzar atau takdir, memperbanyak para ulama. Berapa gurunya Imam Fahd? Mencari berapa? Berapa? Gurunya Imam Fahd? Subhanallah. Tidak kurang daripada 10.000 gurunya. Memperbanyak masyayikh daripada masyayikh Ahlus Sunnah. Makanya seorang kita mencukupkan dari para ulama dan mencukupkan wala'iyahubillah yang paling menjadikan ketika dia mencukupkan dirinya dari ulama ini lebih menjadikan tidak membutuhkan ulama. Bahkan ada kalanya mungkin dia memposisikan dirinya sebagaimana para ulama. Wallahi akhwata, apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita, sangat-sangat dan sangat minim dari para imam. Sekiranya Imam Al-Albani ketika membaca biografi para ulama Ahlussunnah, kemudian ketika beliau mengukur dirinya, beliau berkata, wa ma ana illa tuwaibul ilm, lalu mana kita? Aku ini hanya tuwailib, ini tersebut mungkin ada penuntut ilmu atau pemula atau yang masih belum seberapa. Kalau ternyata orang menuntut ilmu, subhanallah, talib, namanya talib terus yaitu berkomitmen terus membekali, mencari dan memperbanyak para ulama, tidak mencukupkan dengan hanya simpulan wahai tengok banyak masyarakat dari kalangan para ulama. Nah, berarti ketika memang dalam sebuah masalah yang berkaitan dengan sebuah kehormatan dakwah, subhanallah, ditambah dengan kehormatan orang, ditambah dengan kehormatan Ahlussunnah, bahkan ada kalian berkaitan lagi dengan keharaman para ulama Ahlussunnah. Umat kita membutuhkan dirinya. Sini selamat lisan kita dan selamat hati kita. Dengan kita juga pula mengikuti fitnah yang mereka dengan tanpa memperdulikan. Wallahi tatkala kita ikut mengucapkan, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. والله ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عديد. Apa yang terlafalkan dari ucapan kita berat tanggung jawabnya, tidak ringan. Bahkan sebagian para ulama menyatakan, apakah kata-kata tidak ada artinya? Juga akan ditulis. Cuma para ulama menyatakan, karena Allah menyatakan mana yang itu, apa yang terlafalkan, mana yang terlalu kauin. Sebab ulama yang lain menyatakan, yaitu ucapan yang sudah bermakna, yang ada artinya. Sekiranya ini kita bertanggung jawabkan, lalu bagaimana dengan kita hanya sekedar membebek atau mengikuti dan bahkan ikut mencela? Ketika mulai mencela, kita pun ikut mencela. Ya tidak mencela, dicela. Allah Musa. Bahkan ada kalanya yang di bawah lebih dahsyat di dalam mencela. Nah, seorang bukan hanya talibul ilm, dari kalangan subhanallah ikhwah yang demikian meraninya menukilkan dengan bahasa yang sangat tidak sopan, dia katakan bahwa sobi katanya itu keadaannya mungkin sebagaimana sabda Rasulullah menyebutkan hari akibat dari berat fitnah ini, ada orang yang di pagiannya dalam keadaan beriman, sore harinya dalam keadaan terkufur kafir. Dan ada orang man anta mu'minan wa aslaha kafira. Subhanallah. Dipanjangkan di Facebook semua orang membacanya dan bangga. Dan yang menghidupkan Nabi, yang like pun juga bang. Hatta walaupun dia berhujjah, saya nuli fulan, saya nuli fulan, saya mencela karena fulan mencela. Apakah seperti ini merupakan terikah dalam talabul ilmi? Dan apakah dia yakin dia akan selamat dengan ucapannya? Allah tidak akan meminta pertanggung jawabannya. Wallahi Allah, berat pertanggung jawaban kalau berkaitan mantan seorang yang dagingnya beracun itu para ulama disifati oleh para ulama lohul ulama itu semua berbahaya. Kemudian kata beliau, ketika orang yang merasa cukup ini, maka dia wa asbaha yujadilu bihi kulla man yukhalif, menjadi orang yang setiap berbeda di hadapan. Siapa yang berbeda dan berapanya di hadapan? Tidak perlu siapa pun. Wahada sababun min asbabil furqati wal ikhtilaf. Ini merupakan sebab di antara sebab-sebab yang akan menjadikan perpecahan dan perselisihan. Rawal Imam Tirmidzi في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا سبحان الله. Memang kalau kita lihat orang yang paling bersemangat seperti itu paling bersemangat untuk berdebat. Atau dikatakan oleh Nabi, tidak sesat sekelompok kaum setelah dahulunya mereka di atas petunjuk kecuali ketika mereka melakukan tersembah dan jika suka berdebat beliau dan kata seperti itu. Walaupun mungkin kalau kita uji untuk membaca Al-Fatihah belum tentu lolos, tapi kalau sudah bahkan ada yang mengaku sungguh menghiraukan, memang saya tidak bisa berharap, tapi kalau saya menhaj sholat dari A sampai Z saya bisa berharap. Ya, mana apa yang kamu paham? Dan usul ulum demikian pula bukan usul tafsir, juga tidak pula memiliki usul al-fiqh wala qawaid al-fiqh. Dia miliki, kok bisa berkata ah sampai dia saya paham. Allah Musa. Yang ketiga, dan kalau fitnah berkecamuk, beliau nasihatkan, sekiranya nasihat ini dipraktekkan, diwujudkan, wallahi akan semakin berkualitas ilmu dan amalan kita. Dan ketika fitnah semakin berkurang kualitas ilmu kita, kata beliau, al-iqbalu ala talab al-ilm, dan senantiasa bersemangat untuk terus menggali ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Teramat banyak bagian-bagian ilmu agama yang kita jauh dan belum mengetahuinya. Wallahi ikhwata, kalau kita duduk di hadapan para ulama mendengarkan apa yang mereka ucapkan, bagaimana dialog mereka, sama kawan-kawan kita mendengarkan di Madinah ada sebuah dialog yaitu dalam permasalahan usul fiqh antara Syekh Al-Usuli Al-Faqih yaitu Syekh Ghulayan rahimahullah ta'ala rahmatullah dengan orang Sunan Talib ketika beliau mempertahankan atau dalam dialog beliau ketika ingin mendapatkan atau risalah doktorah untuk mendapatkan S3 di satu sesi dari dialog dalam permasalahan musik. Allah kebingungan kita. Kita mendengarkan tidak paham sedikit pun apa yang mereka perbincangkan, tidak paham. Siapa nanya kepada kawan yang sampai, antum tahu nggak? Tidak paham. Nah, dan maksudnya apa? Dia bertanya kepada yang lainnya. Keberatankan kita. Antum apa? Tidak apa yang diomongkan, tidak paham. Nah, benar bahasa mungkin kalau bagi kita seperti bahasa yang lain, ini bahasa Arab, ada fihad, ada hada, nah pada kita pun ada, tapi kita tidak paham. Semakin mahu kita. Nah. Makanya kita berdoa, ada sebab, ada sebab. Dan ini wasiat-wasiat yang selalu diingatkan oleh Syekh Husain. Setiap ada orang yang bertanya, ketika menyebutkan sesuatu fitnah, jawab dengan takdirullah. Belajar kamu, belajar kamu. Demi memperkuatkan. Selalu katakan belajar kamu ilmu, kuatkan ilmu. Kalau ini tidak sorry, dengan bagaimana tidak bisa. Semangat dalam dirinya, dulu seluruh jilid pertama belum selesai. Maka kata beliau, kata Syekh Muqbil, فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ قُصُورِكَ بَلْ إِنَّكَ لَسْتَ بِشَيْءٍ إِلَىٰ جَانِبِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ. Beliau mengajak kita untuk bagaimana membangun semangat hingga menjadi motivasi untuk talab ilmu. Caranya, فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ قُصُورِكَ, terkala kamu bisa melihat bagaimana kekurangan yang sedemikian banyak pada diri kita, kemudian kita melihat keadaan para ulama, dan kemudian kita mengetahui bahwa kita ini annaka lasta bisyai', bahwa ini tidak ada sedikit pun apabila dibandingkan dengan para mereka atau dengan para ulama. al-ulama al-mutaqaddimin, itu para ulama yang terdahulu, Al-Hadith Ibn Kathir. Coba ketika kita mulai berbicara fitnah, coba kita lihat bagaimana kita antara kita dengan ilmu dan antara kita dengan para pembawa ilmu, para ulama. Apalagi ketika kita melihat para ulama al-mutaqaddimin dan sibuknya mereka dengan ilmu, kita lihat umumnya kata Syekh Mukbil, Al-Hadith Ibn Kathir, melihat bagaimana luasnya ilmu Al-Hadith Ibn Kathir, atau man taqaddamahu min al-hubbab, atau dari pendahulu dari kalangan para al-mubarrizin fi fununin syatta, dari sekian banyak lautan para ulama. Kalau kita seperti ini melihatnya, sampai kata idza nazarta ila ha'ula'i al-hubbab, kalau kamu mau mengarahkan pandanganmu kepada mereka, para ulama, syaghalta binafsika 'an intiqad 'an al-akhirin, maka niscaya kamu sudah akan cukup tersibukkan sehingga kamu akan diselamatkan dan terjauhkan dari bentuk al-intiqad 'ala al-akhirin, mengkritik orang lain. Artinya, jujur kita melihat keadaan diri kita dan para ulama, maka subhanallah, kita akan lupa dari mana perkara-perkara apa yang berkaitan dengan kritikan-kritikan atau mendebat atau yang lainnya, apalagi melecehkan para ulama, ini semuanya akan menghilang. Dan kita akan lebih sibuk untuk belajar ilmu. Tuhan, jangan tadi kita melihat hati ilmu jadi semua yang beliau katakan. Kita melihat para ulama yang hidup di masa kita, Tuhan. Pokoknya ilmu mereka, ketajaman pemahaman mereka, kejelian pemahaman mereka, dan kehati-hatian mereka. Ini nasihat yang ketiga untuk al-ikhbar, semangat di dalam menggali ilmu agama. Bukankah Nabi telah mengabarkan banyak keutamaan menggali ilmu agama? Bahkan dengan semangatnya kita belajar ilmu agama atau rela, bisa dengan cara yang seperti ini akan terangkat. Berikutnya, wamin yang keempat. An-nazaru fi ikhtilaf as-sahabah radhiyallahu anhum wa man ba'dahum min al-ulama. Yang keempat, perhatikan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, atau konsen para ulama yang setelahnya, bagaimana sikap mereka menghadapi sebuah perbedaan. Menakjubkan sebagaimana yang kita contoh ketulusan dari kepada Nas demi kehidupan, bahkan kehidupan mereka terhadap agama semuanya wa ta'ala. Kata beliau, ila nazarta ila ikhtilafihim حملت مخالفك على السلامة. Kalau kita melihat dan memperhatikan bagaimana perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan bagaimana sikap yang mereka bangun, maka kita tidak akan bisa memposisikan orang yang berbeda dengan kita dengan cara yang terbaik. Walam tutalibahu bil khudu'i ra'yi. Niscaya kita tidak akan memaksa kamu harus seperti ini. Kalau memang itu ada sebuah perbedaan yang memang realitanya terjadi perbedaan di kalangan para ulama, Kalau seperti itu realitanya, maka dikatakan oleh beliau, kita tidak akan memaksa orang lain untuk sama dengan akal kita. Cuma kita kembalikan kepada Papa Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana ada ketika terjadi perbedaan pendapat, apalagi sesama ahli sunnah. Maka kata beliau, wa alimta annaka bimutalabatihi lil khudu'i li ra'yihi tad'uhu ila ta'til fahmihi wa 'aqli. Sebenarnya ketika kalian memaksa orang untuk harus sama dengan apa yang ada pada kita, maka beliau katakan, cara yang kamu lakukan ini sama saja kalian memaksa, dan bahkan kalian menjadikan orang itu untuk jangan menggunakan akal, seakan-akan kita menelantarkan akal dan pemahaman saudara kita. Ikuti saya. Wajadruhu ila taqlidi, sama saja kamu menyuruh kawanmu untuk mengikuti taklid kepada kamu. Wa taklidu fid din haram. Tidak tahu bahwasanya kita tentunya berada di sifatnya. Ada sifat dalam sifat yang memang ada sifat atau khilaf yang sifatnya adalah fahmi. Ada khilaf yang sifatnya adalah nawi. Kalau khilaf itu memang adalah sifat yang tawar, maka ada kaos untuk kita jangan sampai membuka dada kita. Khilaf yang memang kontradik, yang harus ada. Satunya mengingkari sifat-sifat Allah, yang satunya meyakini sifat-sifat Allah. Atau kita yakin, bagaimana kita akan membuka dada kita kepada orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah? Satunya mencela, mengkafirkan Abu Bakar. Maka bagaimana mungkin kita akan membuka dada kita? Tidak mengapa, silakan lagi. Ini perselisihan yang tidak tentunya, yang bahkan mengharuskan kita untuk memang tidak boleh kita membuka dada kita. Jadi ada khilaf yang sifatnya fahmi. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ketika memang yang berbeda ini adalah para ulama al-sunnah, usul mereka sama. Mereka sama para ulama al-sunnah, dan sama-sama mereka beristihad, dan sama-sama mereka mu'ayyad dengan dalil, dan mereka juga sama-sama memiliki pertimbangan. Sesuatu keanekaragaman dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memaksa orang itu harus sama dengan kita dalam sebuah yang tentunya di sana wajar ada perbedaan. Ini sama saja dengan upaya untuk menelantarkan akal saudara kita dan memaksa mereka untuk taklid kepada kita. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa la taqfu ma laysa laka bi ilm. Wa la taqfu ma laysa laka bi ilm. Bagaimana saya mengikuti? Saya tidak tahu ilmunya. Bagaimana saya berbicara dari sesuatu yang kita tidak punya ilmunya? Allah bilang haram kita. Peringatan Peringatan yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dan yang terakhir ini perlu untuk kita perhatikan bagaimana keadaan itu menuntut kearifan, hikmah tentunya dengan bimbingan dan arahan para ulama. Perhatikan yang kelima, sangat penting untuk kita perhatikan. Karena posisi ahlu sunnah dekat apa yang ada pada mereka, kita ingatkan tadi, itu menjadi bagian daripada dakwah. Jelek cara dan sikap kita, disulang mereka dengan keawam orang akan mengukur dan melihat, dan akhirnya memutuskan. Kata beliau, nasihat yang kelima, hendaknya seorang muslim an-nadharu ila ahwal al-mujtama' al-islami, hanya dia senantiasa memperhatikan kondisi ataupun keadaan masyarakat muslim, bagaimana keadaan mereka. Kita tahu bagaimana keadaan kaum muslim, seakan-akan beliau ingin mengajak kita, coba lihat keadaan, apa yang ada terjadi di sekeliling kita. وَمَا تُحِيطُ بِهِ مِنَ الْأَخْطَارِ, dan ancaman-ancaman yang membahayakan masyarakat kaum muslimin yang mengepung mereka. Coba kita perhatikan apa yang sedang berkecamuk atau apa yang dianggap biasa dari kemungkaran-kemungkaran. Belum mengajak kita untuk coba sejenak kita bertafakur, melihat bagaimana kesyirikan, bagaimana khurafat, bagaimana model-model kesyirikan yang mewabah, yang menyebar dengan sedemikian mudahnya. Bahkan ada kalanya, subhanallah, perbuatan yang mungkin tidak terbayang hal itu ada dan akan ada dari perbuatan kesyirikan. Kalau orang dulu, musyrikin Quraisy, itu mereka mengkultuskan orang-orang saleh yang telah mati. Orang-orang saleh yang telah mati. Tapi coba kita perhatikan di masa kita. Perihal keadaan atau perkara atau barang-barang atau sesuatu yang sifatnya dikultuskan. Subhanallah. Terang banget. Bahkan tidak jauh dari tempat kita. Nah, ada kalanya kotoran kerbau juga dia, Pak. Nah, jadi dikultuskan. Tidak jauh dari tempat kita. Kalau ini menjadikan kita untuk bertafakur, kita akan mencari jalan bagaimana umat mengetahui bahwa perkara ini berbahaya dengan beragam cara. Wallahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan masih ada berhala yang disembah di Yaman, Dzulkhalafah, kata Rasulullah, siapa yang bisa menenangkan hatiku, berkecamuk hati Rasulullah, marah Rasulullah ketika masih ada orang yang mengkultuskan, mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada berhala yang disembah. Kalau yang menjadikan hati kita berkecamuk ada perkara-perkara yang seperti ini, kita akan ada upaya bagaimana memberikan masyarakat yang terbaik untuk menjaga akidah mereka, keyakinan mereka, sehingga kembali keyakinan mereka untuk mengagungkan Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menyandarkan semua urusan hanya kepada Allah. Hal ini surat tugas yang sangat penting dan sangat berat bagi kita. Ketika di bandara itu biasa, waktu satu saat saya menemani beliau, kita ke Makassar, kemudian ke Palu. Setiap masuk ke badan itu diinjak tanah. Assalamualaikum. Assalamualaikum katanya. Yang belajar kita apa bahasa Arabnya Tepa Halu ya. Kata Syekh Ahmad Syamlan, apa kabar? Tepa Halu, baik katanya. Masya Allah. Terus saya lihat keadaan ini sampai pada akhirnya Syekh, ketika sampai baru masuk ke kamar, tiba-tiba beliau minta kertas. Saya minta kertas. Beliau ambil kertas. Kemudian beliau menulis lama, kurang lebih 2 lembar tulisan. Setelah 2 lembar dia tulis, dia panggil kita. Dan sebelum beliau berkata, sebelum beliau meminta, kalian Masya Allah, perilaku muslimin. Wallahi bagaimana mereka kita lihat para wanita-wanitanya belum memulai dengan apa yang memang subhanallah. Nah, yuk dilihat bagaimana mereka ada seperti ini. Ada tanggung jawab kalian. Wallahi kalau saya bisa bahasa berita, saat itu pula saya akan berikan nasihat kepada mereka, saya akan arahkan mereka. Tapi saya tidak bisa bahasa Arab. Ini tanggung jawab kalian. Wallahi ini banyak sekali yang seperti itu. Karena waktu itu beliau baru dibawa ke tempat apa namanya, ya, air terjun. Wallahi umat yang sedemikian banyaknya adalah tanggung jawab Ahlus Sunnah. Mereka dengan mata mereka telah melihat bagaimana kerusakan yang seperti ini, bagaimana kesyirikan yang ada. Ini tanggung jawab kalian. Dan sebagai amanah katanya. Karena saya tidak bisa melakukan bagaimana kalian lakukan, tolong terjemahkan ini. Dia tuliskan pertama nasihat untuk mentauhidkan Allah terus. Kemudian sampai ada di situ nasihat untuk para wisatawan. Katanya semoga mungkin ada satu yang mendapatkan petunjuk. Seakan-akan beliau ingin lupakan. Untuk kita jangan menyibukkan dengan kondisi-kondisi yang hanya akan semakin menambah berkerutnya hati kita. Nah, ini umat menunggu kita. Nah, coba subhanallah. Kalau dari apa yang beliau katakan ini, an-nadharu ila ahwalil mujtama' al-islami wa ma tuhitu bihi min al-akhtar. Subhanallah. Ini sudah sangat menyibukkan. Dan ini adalah ummatul da'wah. Ya. Da'wah al-sunnah tidak bersifat eksklusif. Da'wahnya adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua berhak untuk merasakan dan kita bertanggung jawab untuk mereka merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah. Nikmatnya seorang hamba Allah yang melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah. Nikmatnya iltizam. Tanggung jawab kita. Kemudian kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, sekiranya kita menyibukkan dengan melihat, ditambah lagi kata beliau, wajahlu kathirin min ahlihi bihi. Apalagi dengan melihat bagaimana tingkat ketidakfahaman kaum muslimin terhadap agamanya. Jangankan kita menyibukkan diri kita dengan mereka, dengan diri kita pun dirasakan banyak kekurangannya. Seperti tadi yang kita katakan, bahasa Arab, apalagi ilmu-ilmu alat yang lainnya. Bahkan ada kalanya membaca Al-Quran pun kita kurang baik. Yang harus kita sempurnakan yang ada pada diri kita dari beragam kekurangan sudah membutuhkan waktu. Kenapa menyibukkan untuk mencela, mengikuti mencela para ulama? Wallah, untuk menyibukkan misalnya dengan istighfar kepada Allah jauh lebih mulia. Kenapa? Wallah, tidaklah kita keluar dari ruang kita sejenak. Sekian mata kita telah sekian banyak melihat perkara-perkara yang punya tidak ridha. Ikhtilat di mana-mana. Pemandangan di mana-mana. fitnah di mana-mana yang sifatnya syahwat. Allah istighfar, memperbanyak istighfar. Kita apalagi kalau kita melihat orang lain, melihat diri kita sebenarnya kita sudah sibuk. Kalau kita membuat program untuk saya, untuk diri saya umpamanya, diri antum, saya dalam 2 tahun ini harus bisa mulai baca kitab umpamanya, antum bikin program. Dalam 2 bulan ini saya tidak boleh melewatkan kajian usul darazah dari A sampai Z umpamanya. Jika dia ketika akan ikut ta'lim, dia siapkan. Karena dia tidak ingin terlewatkan dari A sampai Z, dia berupaya untuk menjaga. Dari awal dia beli sampai selesai umpamanya. Banyak yang belum selesai dari kutub ar-rasail atau daripada dari kita juga rasail, ar-rasail al-ilmiyah dalam perkara tauhid atau yang lainnya. Cukup banyak. Ini kalau kita melihat diri kita, belumlah kita sebagaimana kita semua melihat kaum muslimin sudah sibuk. Banyak program yang belum terselesaikan. Maka kemudian beliau menutup dengan menyatakan, fa innaka idza nadarta ila al-mujtama' al-islami shaghalta 'an akhika alladhi yukhalifuka fi fahmi. Kalau kalian memperhatikan kondisi yang menimpa di masyarakat Islam, maka semua apa yang ada pada mereka sudah akan cukup menyita waktu kita. Dan dengan cara yang seperti ini, insya Allah kita tidak akan menyibukkan, dan bahkan mungkin kita akan melalaikan daripada memperbincangkan saudara-saudara kita yang mungkin menyelisihi kita. Kemudian kata beliau, وَقَدَّمْتَ الْأَهَمْ فَالْأَهَمْ. Dan pada akhirnya kita bisa memiliki prinsip mendahulukan apa yang terpenting dalam kehidupan. Benar mungkin ini penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Punya prioritas, punya skala prioritas yang jelas. Ini lebih nyata, lebih real. Dan saya belum paham, saya belum tahu, saya belum bisa, saya harus bisa. Ini nyata. Kemudian saya ingatkan contohnya dari saya belum bisa bahasa Arab, saya belum bisa demikian demikian, saya belum selesai usul salasa, saya belum selesai qawaidul arba, saya belum selesai masail jahiliyah, saya belum selesai nawaqidul Islam, saya belum ini dan itu, sedemikian banyak. Saya ingin selesai semuanya. Dan masya Allah kalau kita lihat para ulama, ada kalanya mereka bukan sekedar selesai, mereka mengulangi usul salasah. Para ulama di masa kita pun ada kalanya mereka mengulangi sampai mengemorokan, ada yang 70 kali, ada yang mengulangi 100 kali mereka baca. Ini ulama. Ini ulama, mengulangi dan mengulangi. Bukan berarti kita kalau sudah selesai usul salasah sudah alhamdulillah beres. Antum kalau melihat di papan pengumuman di Arab Saudi, masya Allah, pernah saya foto atau gelarnya saya kirimkan ke kawan-kawan, dan sering pengumuman masya Allah, dor ilmiah bersama Syekh Fauzan, Doktor Syekh Fauzan, Syekh Fulan, dengan materi pertama usul salasa. Ketika kita hadir, masya Allah, juga ada para ulama ikut daurah usul salasah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas meliburkan kajian pembacaan Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud pada waktu itu. Beliau meliburkan karena beliau ingin mengikuti kajian pembahasan hadis Jibril dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Diliburkan. Dua orang bulan pulang, kadang-kadang 6. Disebutkan 6 para ulama, 6 da'i. Sebenarnya risalahnya, masya Allah, ini usulul talata. Ini tafsir al-fatihah. ini demikian, ini demikian. Kita ya Masya Allah, mungkin kalau tempat kita lihat dengan dua orang seperti ini mungkin sepi. Kalau bukan hal yang berbau, nah, yang Masya Allah di sana ada jarah, wajarah, wajarah namanya, subhanallah, kurang diminati. Ini Arab Saudi, ya Arab Saudi. Lebih penting lagi. Maka bayangkan, daurah yang kelak mungkin akan dilakukan. Lebih utama bersifat taksibul ilm. Coba selesaikan satu kita. Ini harapan kita. Kenapa? Untuk semakin kita menjaga. Kemudian tidak apa. Dan ini nasihat para ulama. Nasihat para ulama. Nasihatnya. Ketika beliau menyatakan hendaknya kita berprinsip untuk mendahulukan yang terpenting daripada perkara yang penting. Taqdimul aham. Falaham. Benar ini mungkin penting. Tapi ada yang lebih penting. Apa yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Ada yang terpenting. Kita bisa lihat apa sih yang terpenting bagi diri saya sekarang. Apakah saya sekarang itu harus faham umumnya. Belum dia belajar bahasa Arab. Umumnya. Kemudian ada pikiran. Saya ini apa yang terpenting sekarang. Apakah mempelajari ilmu jarh wa ta'dil umpamanya, atau mempelajari usul thalatha umpamanya, dengan alasan ini kalau saya ikut jarh wa ta'dil saya bisa nanti menjarah dan mentadil umpamanya. Subhanallah. Wallahi setiap ilmu semua penting, dan ketika setiap ilmu dipegang oleh ahlinya dan dengan bimbingan para ulama dalam penerapannya, itu yang akan ada keberkahan. Bukan berarti apa yang kita sebutkan, apa yang kita contohkan merupakan sesuatu yang tidak penting. Semuanya penting. Tapi Masya Allah, kalau kita lihat juga di Arab Saudi umumnya, bagaimana daurah para ulama. Nah, judul-judul daurahnya itu kurang menggelegar kalau dibandingkan dengan apa? Apa yang kita lihat menggelegar di negeri kita. Sudah lihat, Masya Allah. Silakan buktikan. Kali waktu klik umpamanya. Pengumuman muhawar atau daur. Antum akan dapatkan. Judulnya kalau bagi kita mungkin kurang menggelegar. Kira'ah itu kitab Tauhid umpamanya. Daur seminggu menyelesaikan apa? Kita mutawai. Allah Mustah. Kata beliau, fa'innan nabiya bila menutup. Nasihat beliau dengan menukilkan hadis yang kita mengingat semuanya. Fa'innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam indama arsala mu'adhan ila al-Yaman. Qala lahu. Awwal ma tad'uuhum ilaihi. Hadis Mu'adh. Dan yang perkara yang paling pertama. Yang engkau serukan. Yang engkau da'wahkan kepada mereka. Adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang wajib untuk disembah. Yang wajib untuk diibadahi selain Allah. Dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Hadis ini sebagai penutup dari wasiat beliau yang ringkasnya sebagai penutup kita ingatkan, beliau mewasiatkan ini tentunya untuk para ahli sunnah kembali bersemangat untuk meraih sesuatu yang mulia. Dan setiap mereka bisa memposisikan dirinya pada posisi yang terbaik. Jadi bagian tubuh ahli sunnah wal jamaah. Dan tentunya tidak ada yang lebih membahagiakan melebihi ketika khilaf itu menghilang. Memudar. Berkurang. Terlebihnya tentunya khilaf yang terjadi di sesama ahli sunnah. Tidak ada yang lebih membahagiakan. Tidak ada yang lebih menenangkan. Melebih daripada keadaan bagaimana at-tara'um, bagaimana at-tarafuq, bagaimana kita saling menyayangi, bagaimana kita saling lembut di antara mereka. Hidup ukhuwah, hidup persaudaraan di atas sunnahnya. Masyarul ikhwah, rahmanallahu iyakum rijan. Pembacaan wasiat Imam Muqbil rahimahullahu taala. Dan semoga dari apa yang kita baca menjadi renungan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang tanggung jawab kita besar, tanggung jawab kita besar ketika kita sudah di barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tanggung jawab kita besar. Oleh sebab itu, jangan letih untuk memohon kepada Allah, untuk selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, mengarahkan di kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk semakin terarah kehidupan kita, berkualitas. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas sunnahnya dan mewafatkan kita di atas sunnah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bacakan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Aqulu ma tasma'un. Subhanallahi wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.